Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang Allah Jalla wa'ala telah berikan sekian banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salah satunya adalah kenikmatan kita diberikan kesempatan untuk talabul ilm, berlanjutnya kajian kita merupakan kenikmatan Allah Jalla wa'ala, sehingga malam ini kita insyaAllah ta'ala akan melanjutkan pembahasan rutin kita melalui kitab Al-Usul Al-Thalathah. Naam, masih berkaitan dengan Arkanul Islam. Di halaman yang ke-99 diawali tentang rukun-rukun Islam yang berawal dengan syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, baik dari sisi maknanya maupun dari sisi dalilnya. Beberapa ayat Al-Quran telah disebutkan tentangnya, dalil persaksian dua kalimat syahadah. Sekedar untuk mengingatkan kembali, untuk kita selalu teringat karena ini permasalahan yang mendasar, bahwa disebutkan melalui matan kitab ini ada 4 pendalilan. Yang pertama pada surat Ali Imran ayat ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Pendalilan yang kedua, Az-Zukhruf 26 sampai ke-28. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Nah, berikutnya ayat yang ketiga atau pendalilan yang ketiga, Ali Imran 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Maka antum merajaa kembali untuk menguatkan kita Rukun-rukun Islam telah kita tahu masing-masing rukunnya, maka kita beranjak untuk mengenal dalilnya, kita pahami, kita hafalkan satu demi persatu. Maka antum bisa lihat dan pelajari kembali di rumah kalian pada surat-surat ayat-ayat yang telah diisyaratkan. Nah, itulah pendalilan dua kalimat syahadah. Sekali lagi, tidak ada kerugian, tidak ada sia-sia. Antum murajaah kembali, antum buka-buka kembali surat ayat-ayat yang telah disebutkan tadi. Semakin antum buka, antum telaah, maka semakin menambah ilmu. Apalagi itu kalamullah, firman-Nya Allah Jalla wa'ala. Sempatkan dan berikan peluang untuk kita pelajari. Selain hafalkan, sisi lain kita pahami maknanya kata demi kata. 6. Maka dengan berjalannya berangsur-angsurnya waktu, maka semakin mengokohkan kualitas kita di dalam berilmu. Sebelum kita mengetahui masalah-masalah lebih lanjut, rukun Islam yang mendasar. Rukun yang pertama, dua kalimat syahadah, maknanya dan dari sisi dalil-dalilnya. Perkara itu sudah kita selesaikan insyaAllah pada kajian terakhir. InsyaAllah pada tanggal 2 bulan 7. 6. Hampir 2 bulan kita terhenti. 6. Maka alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali. Kita melangkah pada halaman ke-112. Bagi antum yang sudah memiliki kitabnya, silakan dibuka halaman tersebut. Memasuki rukun Islam yang kedua, yang ketiga. Berkata muallif rahimahullahu taala, saya bacakan matannya sampai selesai dan antum menyimaknya. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu taala wa ma umiru illa liya'budullah مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة البينة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون البقرة ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Ali Imran. Sekaligus 4 rukun. As-salat, wal-zakat, wal-siyam, wal-hajj. Antum perhatikan dengan seksama masing-masing dalilnya. Diawali dari dalil tentang masalah salat dan zakat. Surat yang insyaallah kita telah hafal Al-Bayyinah, tepatnya pada ayat yang kelima. Kata muallif rahimahullah, wa dalilus salat waz zakat. Naam, wa tafsirut tauhid. Sekaligus juga tentang penafsiran tauhid pada satu ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Naam. Itu dalil tentang penafsiran tauhid. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, dalil tentang salat dan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian itu kata Allah adalah agama yang qayyimah, agama yang lurus, agama yang hak. Maka ayat-ayat yang kita baca, yang sering kita dengar ini ternyata menjadi pendalilan tiga perkara sekaligus. Salat, zakat, dan juga penafsiran tauhid. Kita simak penjelasan Al-Syeikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala. Saya bacakan dulu apa yang tertera, kemudian disebutkan terjemahnya, dan mana-mana yang penting perlu adanya penambahan, maka bisa ditambahkan insyaAllah. Kata beliau menjelaskan kalimat wa dalilus salati wa zakati wa tafsirut tauhid. Fas-salat huwa ar-ruknu ats-tsani min arkanil Islam. Bahwa salat itu merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Waz-zakatu hiya ar-ruknu ats-tsalitsu wa hiya qarinatu ash-shalat fi kitabillah. Dan zakat itu merupakan rukun yang ketiga, wahiya qarinatus salat, yang selalu berdampingan. Selalu berdampingan, qarinah, selalu berdampingan dengan rukun yang namanya salat. Qarinatus salat fi kitabillah. Demikian yang kita dapati di dalam Al-Qur'an. Salah satunya Al-Bayyinah. Wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat. Seringkali kita dapati seperti itu. 6. As-salat amalun badaniyun wa zakat amalun maliyun. Salat yang menjadi rukun setelah dua kalimat syahadah, jadi rukun yang kedua itu merupakan amalan badan. Sedangkan zakat amalun maliyun, amalan yang bersifat harta, identik dengan harta, mengeluarkan zakat. 6. Baik zakat yang wajib maupun zakat yang sifatnya sunnah, yang berarti sedekah. 6. Dua amalan itu seringkali, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, berdampingan. Wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat. 6. Rukun yang kedua dan rukun yang ketiga. Wa qad qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakati. Dan telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah wa ghairuhuma, dan selain keduanya juga min hadis, melalui hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada footnote di bawah. Al-Bukhari pada urutan hadis ke-1400, dalam riwayat Muslim pada hadis ke-20. Keduanya sama-sama meriwayatkan dari sahabat yang sama. Siapa beliau? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahi, Abu Bakar bersumpah demi Allah, la uqatilanna, sungguh dan sungguh aku akan perangi Man farraqa, siapa yang membedakan, siapa yang memisahkan, bainas salati waz zakat, antara salat dan zakat. Menunjukkan apa? Menunjukkan keduanya ini bisa dikatakan selalu berdampingan. 6. Milih untuk menjalankan salat saja, tapi dia meninggalkan perintah untuk menunaikan zakat. Atau sebaliknya. Maka kata Abu Bakar, aku akan perangi terhadap mereka yang membedakan tentang masalah salat dan perkara zakat. Lammam tana'a unasun min daf'iz zakat ba'da wafatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau menyatakan itu dikarenakan imtana'a unas manusia atau sebagian orang menahan diri, mencegah diri min daf'iz zakat, untuk mengeluarkan zakat. Enggan, berat, bahkan mempengaruhi yang lain untuk tidak mengeluarkan zakat. Ba'da wafatir Rasul, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qatalahum Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa qal, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun memerangi mereka. Dan beliau menyatakan seperti pernyataan di atas. Wallahi la uqatilan nas man farraqa bainas salati waz zakat. Sungguh demi Allah aku akan perangi orang yang membedakan, memisahkan antara salat dan zakat. Kemudian beliau melanjutkan, wallahi lau mana'uni iqalan wa fi riwayatin inaqan kanu yu'addunahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaih. Demi Allah, seandainya mereka menghalangi aku dengan suatu ikatan agar aku memerangi mereka, kanu yu'adduna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka hantarkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan tetap memerangi mereka. Menunjukkan sikap tegas, kokoh pendirian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tentang perkara ini. 6. Tidak main-main, beliau sungguh-sungguh akan menghadapi mereka. Maka ini salah satu dari keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. 6. Melakukan pembelaan yang terdepan kepada mereka yang membedakan atau memilah-milah terhadap rukun Islam. Fazakatu haqqun wajibun fil amwal wa hiya ruknun min arkanil Islam wa hiya qarinatus salati fi kitabillah azza wa jalla wa fi katsirin minal ayati. Sambil antum memberikan harakat mana-mana yang perlu sehingga terbiasakan dengan itu. 6. Maka kata beliau Syekh Al-Fauzan bahwa zakat merupakan hak yang wajib fil amwal, dari sisi harta. Yang mana zakat sebagaimana telah kita tahu rukun dari rukun Islam. Qarinatus salat, yang selalu berdampingan dengan salat. Fi kitabillah, yang disebutkan sekian banyak di dalam Al-Quran. Wa fi kathirin minal ayat, pada kebanyakan ayat-ayat Al-Quran. Sering dan sering kita dapati seperti itu. Minha hadhil ayat, salah satunya ayat ini yang disebutkan oleh muallif, al-bayyinah yang kelima. Wadih insyaAllah. Setelah kita tahu salat, zakat, berikutnya muallif menyebutkan bahwa di dalam Al-Bayyinah ayat yang kelima juga ada tafsir tauhid. Dalil tauhid, dalil tentang tauhid, fi awwaliha, fi qawlihi ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Disebutkan di sana adanya penafsiran tauhid yang terambil kata atau kalimat pada ayat itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, sebagaimana tadi telah disebutkan. Bahwa di dalam mereka manusia ini diperintah oleh Allah Jalla wa'ala melainkan mereka untuk beribadah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, mukhlisina lahuddin, semata-mata mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Hadza huwa tafsir tauhid. Maka dengan kalimat ini sebagai bukti tentang penafsiran tauhid. Nah, bahwa diperintah kita oleh Allah Jalla wa'ala untuk mentauhidkan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa huwa ibadatullah ma'al ikhlas lahu. Yaitu bentuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa taraka ibadata ma siwa. Dan dia meninggalkan ibadah kepada selainnya. Faddin wat tauhid wal ibadah bimakna wahid. Antum kasih tanda garis bahwa agama ad-din yang disebutkan pada Al-Bayyinah itu Allah sebutkan dengan kata ad-din, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Maka di situ ad-din bisa berarti tauhid. Maka ad-din bisa berarti al-ibadah. Ad-din, at-tauhid, al-ibadah bimakna wahid. Maknanya sama, satu makna. Maka hendaknya mereka mengikhlaskan tauhid hanya kepadanya. Maka hendaklah mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan seperti ini maka kita tahu penafsiran ad-din apa? At-tauhid. Penafsiran ad-din juga al-ibadah. Naam. Antum lingkari kata ad-din. Naam. Sambil antum berikan isyarat bahwa ini sebagaimana disebutkan di bawah maknanya adalah tauhid dan maknanya pula adalah al-ibadah. Penandaan-penandaan seperti itu penting. Iya. Karena kalau tidak, ketika kita baca lagi, baca ulang, sulit kita untuk mengira-ngira lagi mana tadi yang perlu diamati. Maka ketika diberikan tanda, gampang, oh ini tadi. Nah, pensil apa stabilo atau apa, jelas kasih tanda. Nah, mungkin tatkala kita sedang belajar seperti ini mungkin sepertinya ingat. Tapi mungkin ketika berjalannya waktu, anggap saja jadwal kajian pekan depan, mungkin sudah lupa. Ya, masih ngeraba-raba lagi. Bacanya kalau tanpa ada tanda-tanda apa, polos begitu, sulit. Nah, tapi begitu dikasih tanda, oh ini perlu dicermati ini. Oh ini begini. Nah, ketika berada di majelis seakan-akan ingat. Tapi begitu keluar majelis, apalagi sudah berjalannya waktu sepekan, sebulan, ya, tahun depan, wah, tambah lupa. Ya. Sehingga sekali lagi dan itu yang saya lakukan juga karena tanpa bantuan seperti itu rasanya sulit untuk mengingat-ingat. Nah, maka alat tulis tadi untuk mengharokati, untuk menandai itu sangat membantu, sangat bermanfaat. Nah, jangan khawatir nanti buku saya ini atau kitab saya ini banyak coret-coretannya. Ya, tidak apa-apa. Ini namanya belajar ya. Nah, nanti kalau tidak suka seperti itu ya beli lagi kitabnya. Masih baru, grace. Nah, tapi semakin banyak catatannya semakin menunjukkan bahwa dia pernah pelajari seperti itu. Ya. Apalagi kemudian dia kasih tanggal. Oh, saya pelajari kitab ini dulu tanggal sekian, tahun sekian. Ketika antum baca, loh ini dulu pernah, sekian tahun lalu pernah dibahas, ingat. Maka yang ngingetkan atau ngiket itu semua apa? Alkitabah, mencatat, ditulis. Sampai-sampai ada namanya, apa kitab itu pinggirnya ada tulisannya. Namanya hasyiah, catatan kaki. Di pinggirnya, entah di bawahnya, pokoknya pinggiran begitu. Kenapa demikian? Karena kalau ditulis di buku lain, catatan lain, ya kalau selalu bergandengan. Tapi kalau suatu saat kemudian mencar, ya repot. Tapi ketika ditulis di buku itu juga, buka langsung ingat. Oh ini ada catatan kakinya seperti ini, tambahan dari apa yang pernah dipelajari. Nah, itu penting. Jadi jangan khawatir takut kotor atau banyak coretannya. Maka semakin penuh dengan catatan, semakin membantu untuk memahamkan dan mengingat-ingat kembali. Barakallahu fikum. Berikutnya masih ayat tadi, mukhlishina lahuddin. Kita telah tahu ad-din maknanya tauhid wal ibadah. Beliau menjelaskan lebih lanjut, mukhlishina lahuddin ay al-ibadah, yaitu maknanya ibadah. Hadza tafsirut tauhid. Inilah penafsiran tauhid yang sesungguhnya. Nah, bahwa kita diperintah untuk bertauhid, maknanya diperintah kita untuk memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak kepada selainnya. Atau kepada Allah dan juga masih kepada selainnya. La kama yaquluhu ulama'ul kalam. Bukanlah penafsiran tauhid seperti yang disebutkan oleh ahlul kalam, orang-orang filsafat. Apa kata mereka menafsirkan tauhid? Innahu al-iqrar bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyi wal mumit. Menafsirkan tauhid bahwa tauhid itu kata mereka al-iqrar, pengakuan bahwasanya Allah itu al-khaliqur raziq, pencipta, pemberi rizki. Al-muhyi, al-mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Kalau penafsiran sebatas ini, hadza tauhidur rububiyah. Sebagaimana kita sudah pelajari dan sering diulang-ulang dan kita ketahui, penafsiran tauhid sebatas ini adalah masih pada batasan tauhid rububiyah. Mengakui, mengimani bahwa Allah yang mengatur alam semesta, memberi, menciptakan, memberikan rezeki, dan seterusnya. Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Wal matlub huwa tauhidul uluhiyah. Sementara yang matlub, yang dituntut dari ayat itu, wa mukhlisina lahuddin, bukan sebatas rububiyah, akan tetapi tauhidul uluhiyah. Perintah untuk ibadah kepada Allah saja dan diperingatkan untuk menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Alladzi da'at ilaihi ar-rusul. Itulah yang diserukan, didakwakan oleh para rasul. Wa la yasirul muslim musliman illa idza ja'a bih. Dan tidaklah seorang muslim jadi seorang muslim yang beneran, yang betul, illa idza ja'a bih, kecuali dengan cara tadi, dengan menerapkan tauhid rububiyah, dan bukan sebatas tauhid rububiyah. Amma man jaa bi tauhidir rububiyah faqat fa hadza laisa musliman. Sedangkan siapa yang hanya mewujudkan tauhid rububiyah saja, maka dia bukanlah muslim. Belum bisa dikatakan muslim. Mengapa demikian? Bidalil annal musyrikina ya'taqidunahu wa yantiquna bih wa ya'tarifuna bih. Karena kaum musyrikin juga berkeyakinan yang demikian itu, mereka juga mengucapkan itu, dan mereka juga mengakui itu. Sekian bukti dalam ayat Al-Quran yang insya Allah sudah sering disebutkan. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi, maka niscaya mereka akan jawab bahwa itu yang menciptakan adalah Allah. Tapi belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yudkhilhum fil Islam. Dan belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yamna min qatlihim. 6. Wasabbi amwalahum tauhiduhum hadha. 6. Li'annahum laisu muwahidin. Lamma asyraku billahi azza wa jalla fil ibadah. Mereka belum masuk ke dalam Islam tatkala mereka masih menyekutukan Allah jalla wa ala di dalam ibadah. Karena mereka belum menerapkan atau meyakini tauhid al-uluhiyah. Nah, bahkan ketika didakwakan, disampaikan kepada mereka tauhid uluhiyah, ibadahlah, sembahlah hanya kepada Allah, aba wastakbar, mereka enggan dan menyombongkan diri. Nah, kalau sudah sampai tahapan tauhid uluhiyah, maka ini di sana akan terlihat mana yang betul-betul bertauhid dan mana yang tidak. Hadza huwa tafsiru tauhid min kitabillah. La min kitabi fulan wala allan. Inilah penafsiran tauhid dari Al-Quran, bukanlah dari kitabnya fulan atau allan. Beliau contohkan fulan wala allan tadi kitabul jauharah, atau kitab al-mawaqif, atau kutub ulama'il kalam. Kitab-kitab mereka, di antaranya judulnya adalah al-jauharah, di antaranya pula judulnya Al-Mawaqif, karya-karya dari ulama'nya kaum filsafat. 6. Sama sekali tidaklah demikian. 6. Penafsiran tauhid terambil dari kitabillah, dari Al-Quran. La yu'khad tafsiru tauhid min hadihil kutub. Tidaklah diambil penafsiran tauhid dari kitab-kitab itu. Wa innama yu'khadh min kitabillah wa min sunnati rasulillah. Melainkan diambil dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min kutubi ahli sunnati wal jamaah. Dan terambil pula dari kitab-kitabnya ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Alladina yatamassakuna bikitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadih insyaAllah. Bagi antum yang tertinggal sisi pengertian atau harokatnya, bisa murojaah lagi melalui rekaman audio untuk murojaah. Kita melangkah berikutnya, wadalilus salat. Adapun dalilnya tentang salat, tadi telah disebutkan tentang zakat, kemudian berlanjut tentang tafsir tauhid. Maka Syekh Al-Fauzan menyebutkan yang disebutkan pertama pada matan tentang dalilus salat fi qaulihi ta'ala, yang terambil pada kalimat wa yuqimus salat. Wal ma'na an ya'tu biha. Arti kalimat itu adalah hendaknya mereka menjalankannya. Bagaimana menjalankannya itu? Kama amarallahu subhanah bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Menjalankannya seperti yang Allah perintahkan, dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dengan wajib-wajibnya. Apa saja syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, insya Allah sudah pernah dibahas. 6. Melalui kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih yang ditulis pula oleh yang mensyarah kitab ini, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, insyaAllah masih ingat ya, apa saja syarat-syaratnya sholat, ada berapa, rukun-rukun sholat itu ada berapa, wajib-wajibnya juga berapa, dihafalkan. 6. Syaratnya sholat ada 5. Ya, apa saja? Ya. 6. Menghadap kiblat, menutup aurat, telah masuk waktunya. Ya, kemudian juga adanya niat. 6. Menjauhi kenajisan. 5 syarat salat. Apa saja rukun-rukunnya? Sekian. Antum bisa merujuk kembali sekaligus dihafalkan, ini bermanfaat. Apa saja wajib-wajibnya? Jika lupa, maka bisa dimuraja'ah kembali. Nah, itulah menjalankan sholat kama amarallah, seperti yang Allah perintahkan. Amma mujarrad surat sholat, sedangkan hanya semata bentuk sholat, fa innaha la takfi, maka itu tidak cukup. Yang penting salat. Ya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya digampangkan kurang lebih. Maka semacam ini belum menerapkan, belum menjalankan apa yang Allah sebut wa yuqimus salat. Walihadza lam yaqul wa yusallu. Maka oleh karenanya tidak Allah sebut dan mereka salat. Bal qala wa yuqimus salat. Akan tetapi Allah sebut dengan kata menegakkan salat. 6. Allah sebut dengan kata menegakkan salat. Wala takunus salat qa'imah illa idza ata biha kama amarallahu subhanah. Dan tidaklah salat itu akan tegak melainkan ketika dia lakukan seperti yang Allah perintahkan. Amma alladhi yusalli mujarrad surah fi ayyi waqtin syaa'a au biduni tahara au biduni tuma'nina wala ya'ti bi mutallabat as-salat, hadza lam yusalli. Adapun orang yang sholat semata hanya bentuk saja, di waktu kapan saja yang dia maukan, tanpa wudu, tanpa tohara, tanpa tumaknina, dan tidak melakukan tuntutan-tuntutan sholat, maka dia berarti belum sholat. 6. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada waktunya, biidnillahi ta'ala. Itulah yang bisa kita